Sekarang al-af'al al-mabniyah. Sudah. Ya isim. Ya. Sebelumnya murajaah. Fi'il yang mabni. Fi'il yang mabni. Itu apa saja ya? Tapi kurang. Ya iya, enggak apa aja. Kenapa ya? Fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun ilah dan nun tauhid. Nun tauhid yang bersambung. Ya. Nah, jadi mudhari' dan amr yang fi'il madhi ya mabni. Di atas apa ya? Baiklah. Mabni ya fi'il madhi. Di atas apa? Fathi mungkin mabni ala ala dhommi mabni ala sukun. Mabni ala fathi kapan ya? Katanya kadabat kadabata. Mabniun ala dhommi kapan ya? Ala bersama dengan wawul jamaah. Mabni di atas sukun kapan ya? Kalau bersambung dengan bukan final Gatab tuma. Namanya domer apa itu? Domer. Saya ingat. Domer rafa mutaharrik. Domer rafa mutaharrik. Ada gatab tuma. Kenapa dikatakan domer rafa ya? Kenapa? Kenapa? Dikatakan domir rafa. Padahal ya banyak. Kenapa dikatakan domir rafa? Tendang. Karena berposisi fa'il, menduduki kedudukannya fa'il. Tadi ya dikatakan domir rafa mutahar yang berharakat. Itulah fi'il madhi. Mabniyah di atas fathah dhamma dan di atas sukun. Yang mabni di atas fathah yaitu apa? Yang tidak bersambung dengan wawu jamaah dan yang tidak tersambung dengan domir rafa mutaharrik. Kemudian fi'il amr. Mabninya di atas apa ya, Abu Yahya? Mabni ala sukun, fathinya, mabni ala fathinya dan ala fathinya. Iya, mabni ala sukun, kapan ya, Abu Yahya? Aina, mabni ala sukun ya kan? Kalau dia kalau fi'il mudhari'nya apa? Kalau fi'il mudhari'nya apa? Sahih akhir. Jadi kalau fi'il mudhari'nya sahih akhir, maka fi'il amr mabni di atas mabni di atas sukun kalau mudhari'nya sahih akhir. akhir itu apa? Yang tidak bersama dengan sesuatu apapun, tidak bersama dengan alif tasniyah atau jamaah, ya mu'annats mukhatabah, dan dia tidak bersama dengan nun taukid, tidak bersama dengan nun niswah, dan juga bukan mu'tal akhir. Itu namanya sahih akhir. Bisa itu merujuk kembali di apa? I'rab, alamat i'rab fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu ada tiga. Halaman berapa, Pak? Belum paham. Ya, kalau baca lagi di rumah halaman 34 fi'il mudhari'. Itu fi'il mudhari' itu ada tiga, sayy akhir, af'al khamsah, dan mu'tal akhir. Ya. Kemudian alamat marfu'nya, mansubnya, dan mansubnya, ya, situ beda-beda. Sayy akhir, af'al khamsah, dan mu'tal akhir, alamat-alamat i'rabnya beda-beda dalam marfu', mansub, dan mansub. Ya. Nah, kita kemudian mabni ala hadfin nun kapan? Kapan? Mabni di atas akhir. Mabni dengan hadfin nun kapan? Halaman 30 akhirnya. Mabni di atas hadfin nun kapan? Kalau fi'il mudhari'nya apa? Siapa yang jawab? Kalau fi'il mudhari'nya apa? Af'al khamsah. Fi'il amr itu mabninya fi'il amr mengikuti jazmnya fi'il mudhari'. Mabninya fi'il amr sesuai dengan mansubnya fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari'nya saya akhir mansubnya dengan sukun, maka fi'il amr mabni di atas sukun. Kalau fi'il mudhari'nya af'al khamsah mansubnya dengan hadfun nun, maka fi'il amr mabni di atas hadfun nun. Kemudian kapan fi'il mudhari' mabni di atas fathah? Ya, apa? Uktubanna, ijlisanna, idhabanna. Kalau bersama dengan apa? Kalau misalnya mabni dari sukun, uktubna, ijlisna, idhabna. Ya, Kalau bersama dengan nun taukid, uktubanna, ijlisanna, idhabanna. Ya. Maka fi'il mudhari' harus mabni dari fathah. Fathah bukan fathahnya nun, tapi fathahnya ba. Uktubanna fathanya ba. Ijlisanna fathanya sin. Idhabanna fathanya ba. Ya. Kemudian fi'il mudhari' fi'il amr ya mabni di atas sukun, di atas hadfu harfil illah atau hadful akhir. Kapan ya akhir itu? Kalau apa? Kalau fi'il mudhari'nya biasa. Atau huruf illah. Ahsan. Kalau fi'il mudhari'nya mu'tal akhir. Kalau fi'il mudhari'nya mu'tal akhir, karena mu'tal akhir mansubnya dengan hadfu al-akhir, maka fi'il amrnya juga sama. Udu'u, irdha, irmi. Udu'u itu yang hilang apa ya? Biasa ya. Huruf apa? Udu'u. Bukan. Wawu jama'ah. Wawu jama'ah itu menunjukkan jama'ah. Menunjukkan jama' muzakkar wawu jama'ah. Yadhabuna, taktubuna, yafhamuna wawu jama'ah. Kalau irdha apa yang hilangnya? Ya, yaitu dari tardha, irdha. Tardha, kamu meridhai, irdha, ridhailah. Irmi, apa yang hilang, Mbak Iman? Ya. Huruf ya, karena dari tarmi, ya. Tarmi, irmi. Kemudian, mabninya fi'il mudhari', yaitu dengan sukun dan mabni dengan fathah. Kapan ya, Fanya? Fi'il mudhari' mabni di atas sukun. Kalau bersambung dengan nun niswa yaktubna yajlisna yadhabna mabni di atas fathah kapan ya akhi Ubaidah sama dengan nun taukid. Nah, kita masuk al-isim. Al-isim zahir wa dhamir. Isim itu ada dua, isim zahir dan isim dhamir. Yang dibahas di sini adalah isim dhamir. Yang dibahas di sini adalah isim dhamir. Kalau dhahirnya enggak dibahas karena jelas kan. Ya, antum lihat di bawah yang nomor 1 itu al-ismu dhahir wa ma dalla 'ala musamman. Isim dhahir dia adalah sesuatu dalla yang menunjukkan ala musamman atas suatu nama atas sesuatu yang dinamakan ala musamman yang dinamakan misalnya contohnya Muhammadun Hasanun Daftarun Baitun Qalamun Syari'un ya, Jalisun dan sebagainya isim dhahir. Adapun dhamir ad-dhamir huwa manaba an dhahirin. Dhamir itu adalah sesuatu naba menggantikan yang menggantikan an dhahirin dari dhahir. Yakni dia posisinya menggantikan dari sesuatu yang dinamakan. Misalnya ana. Ana siapa? Ya saya ini. Saya ini sebagai ganti dari Abdul Latif. Daripada ngomong Abdul Latif mendingan sudah ana. Ya, ana itu menggantikan ya dirinya sendiri. Orang yang berbicara. Misalnya anta. Ya, terkadang yang ditunjuk siapa antanya? Anta. Ya, berarti anta itu sebagai pengganti dari ahanya. Fadol ya Anjar misalnya kepanjangan Fadol Anta gitu. Anta itu yang menggantikan Antu. Hua, hua menggantikan seseorang yang tidak ada di sini. Artinya dia yang enggak ada di hadapan kita, tidak ada di hadapan orang yang bicara. Artinya dia. Dia di sini siapa? Ya, dia yang dibicarakan. Misalnya dia Muhammad yang ada di Wonayu. Hua, ya, maksudnya siapa? Muhammad saya ada di Wonayu. Ya, berarti hua itu pengganti dari apa? Zahir. Hum. Hum ini menggantikan orang banyak. Hum. Hum itu menggantikan mereka-mereka, orang banyak. Ya, mereka mereka itu siapa? Ya mereka yang dibicarakan, ya bukan mereka sembarang orang, karena ini domir-domir itu ma'rifat ya. Domir itu apa? Ma'rifat, bukan nakirah. Berarti hum itu ada yang tuju. Ana itu sudah tertentu, anta itu sudah tertentu, huwa sudah tertentu, hum juga sudah tertentu. Paham ya? Kita lihat itu apa diagramnya itu. Al-ism ada zahir dan ada dhamir. Dan dhamir ada dua, dhamir muttasil sama munfasil. Lihat nomor 3, muttasil. Muttasil itu artinya bersambung. Munfasil itu artinya terpisah, tidak bersambung. Dhamir muttasil huwa ma la yubtada'u bihi. Dhamir muttasil huwa dia adalah ma sesuatu yang la tidak yubtada'u dimulai bihi dengannya. Itu dhamir yang tidak digunakan untuk memulai perkataan. Gak bisa dia digunakan untuk memulai. Gak ada ceritanya tu jelas gak ada. Gak ada orang ngomong tum katab, gak ada. Yang ada adalah lihat situ jelas tu katab tum. Nah, jelas tu. Dia itu yang mana dhamirnya itu tu. Katab tum dhamirnya adalah tum. Nah ini tidak bisa digunakan untuk mengawali. Dia pasti disebutkan di akhir katab tu, jelas tum dan sebagainya. Katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Nah itu dhamir. Ya. Apa? Antum melihat tasrif fi'il madhi sekalian apa? Praktek. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabuna, katabta, katabtuma, katabtum, katabtu, katabtuma, katabtuna, katabtu, katabta. Ya, sebelumnya kita baca dulu pembagiannya biar nanti bisa kita praktekkan semua. Enggak, kemudian satu persatu. Kita lihat dulu itu ya, kita selesaikan dulu. Adapun munfasil, munfasil dia adalah ma yubtada'u bihi, sesuatu yang dimulai dengannya ya. Contohnya nahnu, anta, hiya, huma, ini munfasil. Secara bahasa munfasil itu yang terpisah, muttasil itu yang nyambung. Tapi nyambung tidak bisa digunakan untuk pengawalan. Nah, kalau terpisah bisa dia mengawali. Contohnya nahnu, nahnu muslimuna, anta talibun, hiya tabibatun, huma muslimani. Digunakan untuk mengawali perkataan bisa. Ini munfasil. Kalau mutasil tidak bisa mengawali. Sebutkan dhamir munfasil ya. Sampai tadi siapa tadi? Ubaidah ya, sampai siapa tadi? Ngarang kasa. Sebutkan dhamir munfasil. Ya. Ini dhamir rafa' munfasil atau dhamir nasab munfasil? Dhamir apa? Dhamir rafa' atau dhamir nasab? Dhamir nasab. Dhamir nasab itu digunakan untuk apa? Digunakan kalau posisinya mubtada, atau digunakan posisinya untuk khobar. Oh iya, makanya domir rofa. Domir rofa yaitu domir yang menuduki kedudukan rofa. Apakah sebagai mubtada atau sebagai khobar? Kalau sebagai fa'il ya tidak mungkin. Fa'il itu harus domir rofa tapi yang mutasil, tak boleh mutasil. Ada yang menyebutkan domir nasab munfasil. Domir nasab munfasil. Domir munfasil itu ada rafa, ada nasab. Kalau domir majrur tidak ada rafa sama nasab. Kalau majrur semuanya mutasil, semuanya bersambung. Baik. Apa domir rafa mutasil, munfasil? Iya. Domir nasab itu yang posisinya mansub, menuduki kedudukan nasab. Mutasil. Ini apa? Ini mutasil. Apa? Ha-huma-hum itu mutasil. Ya. Ha yaitu kita buha, kita buhuma, kita buhum. Apa? Apa? Itu mutasil. Karena yang sama. Karena yang nyambung itu mutasil. Nomor nasab munfasil itu iyahu, iyahuma, iyahum di apa? Kitab tafsir kita. Iyaka, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Itu nomor nasab munfasil. Kemudian mutasil itu ada yang baris dan ada yang mustatir. Baris artinya tampak, menulis tampak. Tidak lupa nanti. Mustatir artinya tersembunyi. Dilihat nomor 5. Al-baris huwa ma lahu suratun fil lafz. Sesuatu yang mempunyai bentuk dalam lafaz. Qara'tum, qara'tu, qara'na. Ini dhamir baris. Dari qara'ta, qara'tu, qara'tum, qara'ti, qara'tu, qara'tun, qara'tu, qara'na. Kemudian mustatir adalah ma laisa lahu suratun fil lafzi. Sesuatu yang tidak mempunyai, laisa artinya tidak, lahu mempunyai. Sesuatu yang dia tidak mempunyai suratun fil lafzi, bentuk dalam pelafatan, dalam lafaz. Misalnya kata apa domirnya enggak diucapkan, buahnya enggak ada tapi disembunyikan, takdiruhu huwa yaktubu, demikian juga tidak dilafadkan domirnya tapi dianggap ada, yaitu apa? Yang tubuh huwa juga. Uktub ini juga mustatir, tidak dilafadkan tapi dianggap ada, yaitu apa? Uktub. Uktub apa domirnya? Uktub antah. Anda saja, oke. Tulislah yang diajak bicara laki-laki itu. Kalau dia uktubi. Ya. Tapi kalau dia yaitu uktubi, uktubi ini muttasil baris atau musadir, uktubi. Uktubi baris atau musadir. Alhamdulillah. Baris, ya mana Pak? Yaitu ya ma'anasa mukhababah. Bukan iya, tapi ya. Ya kalau sudah baris ya enggak ada. Takdirnya iya enggak ada. Dikatakan takdirnya itu kalau mustadir. Ya? Kemudian dilihat di atas ini ya, diagramnya. Al-mustatir ada yang jawazan dan ada yang wujuban. Mustatir ada yang jawazan dan ada yang wujuban. Dilihat nomor 7, al-jaiz wa ma yahillu mahallahu adh-dhahiru. Jaiz itu adalah ma sesuatu. Yaitu sesuatu apa yang dimaksudkan ini? Sesuatu apa yang dimaksudkan? Domir. Sesuatu maksudnya adalah domir. Jaiz adalah ma sesuatu yaitu domir yang yahil yahullu menduduki mahallahu kedudukannya az-zahiru yaitu zahir. Kita ulangi, az-zahir di situ fa'il dari yahullu mahallahu yahullu az-zahiru mahallahu. Kita ulangi, jaiz dia adalah ma sesuatu yaitu suatu domir yang menduduki, yang isim zahir menduduki kedudukannya, gitu arti secara mudahnya. Jaiz adalah yang zahir yahil yahullu mahallahu, yang isim zahir menduduki kedudukannya. Kedudukan apa? Kedudukan kedudukan dhamir. Jaiz itu adalah yang isim zahir menduduki kedudukannya dhamir. Apa maksudnya? Maksudnya adalah adanya dhamir mustadir di sini tidak harus. Bisa ada, bisa tidak ada. Tidak wajib. Kapan ada? Ada dhamir mustatir kalau enggak ada isim dhahir. Tapi kalau ada isim dhahir, maka isim, maka dhamirnya itu tidak ada. Berarti adanya dia sifatnya apa? Boleh. Tidak wajib. Misalnya kataba. Kataba. Ada enggak di situ dhamirnya? Ada? Kataba. Maksudnya dhamir itu yang apa, yang berposisi sebagai fa'ilnya itu apa? Kataba, fa'ilnya apa? Dhamir mustatir takdiruhu wa. Kataba. Fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa. Tapi kalau kataba Muhammadun, mana fa'ilnya? Muhammadun. Ada enggak dhamir mustatir dalam kataba? Ada? Enggak ada. Berarti apa di sini, wajib atau jaiz dhamir itu? Jaiz. Boleh. Yaktubu sama. Yaktubu fa'ilnya dhamir mustatir jawazan takdirnya huwa. Tapi kalau yaktubu Muhammadun fa'ilnya apa? Muhammad. Kemudian yaktubu ada enggak dhamir mustatir? Enggak ada. Taktubu yaitu taktubu iya, bukan taktubu anta. Kalau anta itu wujuban. Taktubu Aisyatu. Kalau taktubu Aisyatu ada enggak Domir musatir takdir rubiyah pada takdir ada? Tidak ada. Karena sudah disebutkan fa'ilnya yaitu isim zahir. Kalau isim zahir menduduki kedudukannya domir yaitu sebagai fa'il, maka domir itu tidak ada. Tapi kalau tidak ada isim zahir yang menduduki sebagai fa'il, maka domir, domirnya itu ada. Tapi apa? Mustatir. Mustatir itu apa? Tidak diucapkan dan tidak ditulis, tapi dianggap ada. Sampai di sini paham? Kemudian al-wajib. Mustatir itu ada yang jawazan dan ada yang wujuban. Al-wajib huwa malah sesuatu yang tidak yahullu mahallahu dhahiru, sesuatu yang tidak menduduki kedudukannya dhamir itu al-zahir, isim zahir. Yaitu apa? Yaitu yang isim zahir tidak menduduki kedudukannya dhamir. Kebalikan dari jawaz. Kalau jawaz zahir bisa menduduki kedudukannya dhamir. Kalau wajib yang mustatir wujuban, isim zahir tidak bisa menduduki kedudukannya dhamir, yaitu sebagai apa? Fa'il. Contohnya uktub. Uktub ini dhamir fa'ilnya apa? Dhamir mustatir wujuban takdiruhu apa? Anta. Takdiruhu anta. Wujuban ya, wajib ada antanya, harus ditakdirkan, disimpan di dalamnya itu dhamir yang dia itu anta. Enggak boleh uktub Muhammadun, enggak boleh. Ya, salah kalau di tulis uktub Muhammadun, tulislah Muhammad. Ya. Kan apa niatnya itu sesuai dengan bahasa Indonesia. Tulislah kan uktub Muhammad Muhammad, berarti uktub Muhammad dunia ya, enggak bisa. Ya. Ya uktub saja. Uktub, tulis, enggaklah engkau menulis. Kalau ditambah ya Muhammadu boleh, baru benar, boleh yang demikian. Uktub ya Muhammadu. Tapi Muhammad itu bukan sebagai fa'il, tidak menggantikan kedudukannya dhamir. Ya Muhammadu itu munada. Yaitu munada. Munada itu apa? Isim yang jatuh setelah ya, setelah panggilan. Ini namanya munada. Munada itu yang dipanggil. Jadi uktub di situ fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujuban takdiru anta. Kalau misalnya, misalnya dia mengatakan uktub anta, uktub anta, apakah anta di situ sebagai fa'il? Tidak, tetap fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujuban takdiru anta. Dhamirnya tetap mustatir, uktub dhamirnya mustatir takdiru anta. Kalau disebutkan anta uktub kemudian ditambah anta, berarti anta ini adalah taukid, penegas ya, sebagai penegas taukid lafzi. Karena anta ini dia sebagai pengulang, sesuatu yang diulang itu untuk mempertegas. Sama saja uktub anta anta. Uktub itu sudah ada antanya. Ditambah lagi anta, berarti anta yang kedua ini adalah taukid sebagai penegas. Kemudian taktubu, fa'ilnya dhamir mustatir wujuban takdiruhu apa ya? Taktubu. Kalau dia Jawa ya, di atas itu Jawa aja. Anta. Taktubu. Wajib ditakdirkan di situ domir yaitu anta. Ya enggak boleh. Takdubu Muhammadun enggak boleh. Diposisikan Muhammad sebagai fa'il enggak boleh. Karena isim dhamir tidak bisa menduduki kedudukan domir sebagai fa'il. Naktubu yaitu nahnu. Naktubu nahnu. Paham ya? Sekarang prakteknya dilihat tasrif. Ada halaman 18 tasrif fi'il madhi. Ya. Kataba, kataba, katabu, katabat ila akhirih. Tanya satu persatu. Kataba, ini fa'ilnya apa, Pak Imam? Jawazan atau wujuban? Jawazan takdirnya dua. Kataba, ya Anjar. Mana domirnya? Mustatir atau baris? Apa itu? Iya, apa itu? Gimana? Alif, Taf, Miyah, Asan. Kadabu, baris atau mustatir? Apa? Wawu, Jama'ah, Asan. Kadabat, ya, kepada Baibah. Baris. Apa? Ya? Nah, atas bes sakinah. Ya, Pak. Ada yang menyelisih? Atau semuanya setuju? Siapa yang menyelisih? Oh, siapa yang menyelisih? Mustadir takfiru anti. Ayo. Ya, jawaban pertama benar, tapi yang kedua kurang. Yang pertama benar mustadir. Ya, kemudian apa takdirnya? Iya. Iya. Karena tak itu bukan domir, tapi dia alamat bahwasanya fa'ilnya itu adalah apa? Mu'annas. Taknya itu sebagai tanda kalau fa'ilnya itu mu'annas, perempuan. Katabat berarti iya. Atau sebagai tanda kalau fa'ilnya itu mu'annas, misalnya apa? Katabat Zaidun. Misal kata dapat Zaidun, berarti Zaid itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kenapa? Karena fiilnya, fiil madinya ada tak takmir. Ya barangkali ada perempuan dinamakan Zaid. Kemudian kata bata, contohnya, mana baris atau mustatir? Haris, Haris, yang mana? Alif. Ya? Alif. Alif. Adapun tak itu apa? Ya sama. Menunjukkan bahwa fa'ilnya itu mu'annas, perempuan. Oh, dia di fathah karena apa? Gak mungkin disukun. Kalau disukun, bacanya kata bats a, gak bisa. Ini di fathah. Kata bata. Enggak. Kalau di sukun gimana baca? Enggak bisa dibaca. Kata bat, kemudian alifnya enggak apa? Enggak bisa dibaca. Kalau enggak ada fathah, maka di fathah. Supaya alifnya bisa dibaca. Kata bata. Berarti pelaku atau fa'ilnya itu dua orang perempuan. Mereka berdua perempuan telah menulis. Katabna, baris atau mustatir ya? Gimana? Munniswa. Katabta fadlul ahaya. Katabta. sabda. Oh nggih, Salman Afan. Lewat. Mari ya to. Sat. Katabtu ma katabtu ma katabti katabtu ma katabtu ma katabtu katabnya. Semua sama ya, semuanya baris. Paham ya? Berarti yang mustatir itu apa? Katabah sama katabah. Mustatirnya apa? Jawa Kawasan. Yang wujuban ada apa enggak? Yang wujuban ada apa enggak? Yang wujuban ada untuk mempersingkat waktu sepenuhnya sangat enggak ada yang wujuban. Yang ada adalah misatir jawazan, yaitu kata apa sama kata apa. Kemudian dilihat tasrif fi'il mudhari. Yaktubu yaktuban yaktubuna taktubu taktubani yaktubna taktubu taktubani taktubuna taktubina taktubani taktubna aktubuna taktubu. Ya Ubaidah, mana yang mustatir jawazan? Yang mustatir jawazan mana? Ya, antum lihat tasrifnya halaman 19. Kalimat tasrif fi'il mudhari, yaktubu yaktuban yaktubuna. Mana yang mustatir jawazan? Yang jawazan mana? Halaman 19. Yang jawazan mana? Betul ya, kata yaktubu. Yaktubu itu mustatir jawazan. Ada lagi ya, taktubu yang nama yang iya. Yaktubu sama taktubu itu mustatir jawazan. Yang wujuban ya, taktubu boleh anta, aktubu maktub. Iya, aktubu yaitu ana, naktubu nahnu, itu dhamir. Nomornya mustatir wujuban. Yaktubu sama taktubu mustatir jawazan. Adapun selainnya yaktuban, yaktubuna, taktubani, yaktubna, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, itu semuanya adalah apa? Baris. Ya, baris. Yaktubani yang mana? Baik. Dhamir baris alif tadinya. Nunnya itu apa? Nun. Nun apa? Alamat ahsan. Santun. Alamat rafa. Nunnya itu adalah alamat rafa karena ini adalah afal khamsah. Yaktubani. Kemudian yaktubuna yaitu wawu jamaah, dhamir barisnya, nunnya alamat rafa. Taktubani yaitu alif, nunnya alamat rafa. Yaktubna mana ya Ahaja? Yaktubna mana dhamir barisnya? Apa? Iya apa? Yang mana barisnya? Dhamir barisnya mana? Paknya itu fi'il, dia bagian dari fi'il mudhari yaktub. Gambarnya yang mana? Nun. Nun apa namanya? Nun niswah. Hasan. Yaktub na yaitu na. Taktubin, taktubani, taktubuna, taktubina. Yaitu ya mu'annatha mukhatabah. Nanya itu alamat rafa. Taktubani, taktubna, domir farisnya adalah nun niswa. Paham ya? Kemudian dilihat tasrif fi'il amr. Halaman 21. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Ya. Ya, Ubaidah. Ada enggak domir musafir? Jawazan atau wujuban? Mana domir musafir ya? Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Mana yang musafir? Uktub. Jawazan atau wujuban? Wujuban. Ya, wujuban. Karena apa? Karena enggak bisa isim dhamir menduduki kedudukan dhamir, enggak bisa. Enggak bisa menggantikan dhamir anta, enggak bisa. Kalau jawazan, isim dhamir itu bisa menduduki kedudukannya dhamir. Bisa menggantikan dia. Kalau wujuban enggak bisa. Uktub yaitu anta. Kemudian uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Ini baris atau musatir ya? Bagaimana? Baris yaitu apa? Alif, wawu, ya, mu'annatsan, mukhataba. Kemudian alif lagi, kemudian apa? Nun, muswa. Semuanya domainnya adalah baris. Kembali lagi ke diagramnya. Nah, paham ya? Tentang isim-isim ini, pemakaian-pemakaiannya ada zahir, ada dhamir. Dhamir ada muttasil, ada munfasil. Muttasil ada baris, ada musatir. Musatir ada yang jawazan, dan ada yang wujuban. Cukup insyaAllah. Dan sarof. Kemarin kita mempelajari bab awal ya, af'ala yuf'alu if'alan. Bab kedua sudah belum? Belum ya? Pertama saja ya. Sebelum kita lanjutkan, kita baca dulu af'ala. Nah, kita baca sama-sama ya, langsung af'ala. Nah, af'ala yuf'ilu if'alan, muf'ilun muf'alun, af'ila tuf'il, muf'alun muf'alun, uf'ila yuf'alun. Dan akrama, akrama yukrimu ikraman, mukrimun mukramun, akrim la tukrim, mukramun mukramun, ukrima yukramun. Ya, akrama tasrif fi'il madhi akrama. Akrama, akrama, akramu, akramat, akramaka, akramna, ta, akramtuma, akramtum, akramti, akramtuma, akramtunna, akramtu, akramna. Yukrimu, ikraman, mukrimun, mukramun, akrim, la tukrim, mukramun, ukrima, Yukramu. Ya. Sekarang ahsana yuhsinu ihsana. Ahsana. Ahsana yuhsinu ihsana. Ahsana yuhsinu ihsana. Ab'ada. Ab'ada. Ab'ada yuhsinu ihsana. Ya. Kita lanjutkan bab yang kedua. Bab fa'ala. Ya, sebelumnya bab af'ala fungsinya itu untuk apa? Dia memutaatikan sesuatu yang apa? Fi'il yang apa? Yang lazim. Dia memutaadikan fi'il yang lazim. Mutaadi itu apa? Mengenai sesuatu. Perbuatan yang mengenai pada sesuatu. Kalau lazim tidak mengenai sesuatu. Misalnya berdiri. Mengenai sesuatu apa? Tidak. Berarti apa? Lazim. Tapi kalau mendirikan, mutaadi atau lazim? Ya, kalau berdiri, koma. Ya, koma artinya berdiri. Wazannya fa'ala karena dia berasal dari kata qawama. Koma berasal dari qawama, fa'ala. Kalau ingin menjadikan dia muta'addi, berarti dijadikan apa? Wazan af'ala. Ya, berarti apa? Aqama, karena aqama itu wazan, dia berasal dari aqwama, mengikuti wazan af'ala. Daruma artinya apa? Mulia. Daruma mulia. Daruma Muhammad mulia. Tapi kalau ingin menjadikan muta'addi memuliakan, berarti apa? Akrama, yukrimu ikraman. Kemudian sekarang bab fa'ala. Baca fa'ala. Fa'ala, fa'ilu, taf'ilan, fa'ilun, fa'alun, fa'ilat, fa'il, fa'alun, fa'alun, fu'ila, yufa'alu. Sharrafa, sharrafa, yusharrifu, tashrifa, sharrafa, شرف تصرف المرء شرف musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharrafun musharraf شرفا شرفا شرفا شرفا شرفا شرفا يشرف يشرف يشرف يشرف تشرف dari sallama yusallimu tasliman sallama yusallimu tasliman sallimun musallamun sallim la tusallim musallamun musallamun qarraba يقرب تقريبا مقرب مقرب قرب لا تقرب مقرب مقرب قرب يقرب صرح صرح يصرح تصريحا مصرح مصرح مصرح تصرح مصرح مصرح مصرح يصرح كثر كثر يكثر تكثيرا مكثر مكثر كثر لا تكثر ini sudah sudah kita pelajari apa gunanya apa namanya wajan fa'ala ada dua yaitu apa yaitu taat untuk muta'addi, ta'diyah sama apa? Taksir. Yang muta'addi dan taksir. Muta'addi menjadikan lazim menjadi muta'addi. Contohnya di situ disebutkan seperti shadaqa artinya benar. Shadaqa yasduku artinya benar. Ini apa? Lazim. Shadaqta, engkau telah benar. Enggak butuh muta'addi, enggak butuh maf'ul bih, enggak butuh sesuatu. Dan tidak mengenai sesuatu. Shadaqa Muhammadun, Muhammad telah benar. Terus jadikanlah dia muta'addi, rubah menjadi wazan fa'ala. Boleh af'ala, boleh fa'ala kalau kalau menjadi af'ala berarti asdaqa yusdiqu isdaqan. Kalau jadikan fa'ala berarti saddaqa yusaddiqu tasdiqan. Tapi yang banyak mengikut wazan fa'ala. Nah, sama dengan akrama. Karuma jadikan dia muta'addi boleh akrama, boleh karrama, yukarrimu takriman. Atau yang kedua menunjukkan apa? Taksir. Yaitu banyak menunjukkan kepada banyak seperti tawafa Zaidun. Zaid telah banyak tawaf. Tawafa. Kalau Zaid telah tawaf apa? Tawafa. Tawafa. Artinya Zaid telah tawaf. Banyak apa sedikit? Tidak tahu. Tidak ada penjelasan. Tapi kalau tawafa Zaidun artinya Zaid telah banyak tawaf. Kalau diartikan muta'addi enggak mungkin. Enggak bisa tawafa menawafkan. Enggak bisa mentawafkan. Zaid mentawafkan. Enggak bisa. Berarti di sini artinya apa? Banyak. Zaid telah banyak tawaf. Mawwatatil ibilu. Artinya apa? Telah banyak mati al-ibilu unta. Kalau unta itu telah mati. Apa bahasa Arabnya? Mata. Mata artinya telah mati. Nah, terus kemudian kalau dirubah fa'ala menjadi mawwata. Artinya taksir, karena tidak mungkin diartikan muta'addi, tidak mungkin. Maka muta'addi sama taksir itu dilihat konteksnya, mana yang cocok, lebih pasnya di mana. Karena tidak mungkin mawwata til ibilu, yaitu unta itu telah mematikan. Tidak mungkin. Ya, tidak bisa. Maka artinya apa? Taksir. Kalau tidak cocok muta'addi, ya taksir. Telah banyak mati unta. Ghallaqal abwabu. Ghallaqal abwabu, menutup banyak pintu-pintu. Pintu dan sebagainya. Ghallaqal abwaba. Kalau ghallaqal abwaba, telah banyak menutup. Kalau menutup saja, maka jangan pakai wazan fa'ala, pakai saja af'ala, yaitu aghlaqa yughliqu. Beda antara aghlaqal abwaba dengan ghallaqal abwaba. Kalau aghlaqal abwaba, dia telah menutup pintu-pintu. Tidak mengandung makna banyak. Maksudnya di sini banyak itu banyak apa ya? Yang dimaksud banyak ini perbuatannya, bukan pintu-pintunya yang banyak, bukan, tapi perbuatan. Mawwatatil ibilu, telah banyak mati unta. Yang banyak adalah kejadiannya, perbuatannya. Ghallaqal ab, kalau aghlaqal baba, dia telah menutup pintu-pintu, banyak pintu. Tapi kalau ghallaqal abwaba, artinya dia telah banyak menutup pintu-pintu. Banyak menutup pintu-pintu. Bisa jadi satu pintu itu ditutup dua kali atau lebih. Masing-masing pintu yang banyak itu telah ditutup berkali-kali. Itu makna dari ghallaqal abwaba. Nah, kalau aghlaqal abwaba, dia telah menutup pintu-pintu. Hanya muta'addi saja. Tapi kalau fa'ala di sini maknanya adalah taksir. Maka taksir dan muta'addi itu ya dilihat konteksnya. Paham ya? Kita masuk pada bab yang ketiga, bab fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Fadhal dibaca fa'ala. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Siapa? Ya Pak, aku keren. Nah, jangan dilihat. Ya, kalau sudah hafal, langsung aja terangkan. Foto, Pak. Belum aja. Ya, foto. Coba aja dulu, Pak. Sini. Lihat, Pak. Lihat, Pak. Kita baca lagi biar apa? Fa'alana. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Fa'ilun mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'alu. Fu'ila yufa'alu. Fa'ala fi'il madhi. Yufa'ilu fi'il mudhari. Mufa'alatan apa? Masdar. Wa fi'alan sama masdar. Masdarnya boleh mufa'alatan dan boleh fi'alan. Dan ada lagi yang ketiga, yaitu masdar juga. Wa fi'alan, ini juga masdar. Nah, yang mana fi'il itu ada yang mempunyai lebih dari satu masdar. Fa'ilun fi'il apa? isim apa? Isim fa'il. Mufa'alun isim. Isim maf'ul. Fa'ilun apa? Fa'il. Fi'il. Fi'il apa? Fi'il. Iya. Fi'il amr. Nah. Ya. Tolong segera kalau tahu jawabannya segera. Biar cepat lewat. Ya. Ya. La tufa'il apa? Fi'il nahi. Mufa'alun isim zaman, mufa'alun yang kedua isim makan. Fu'ila fi'il madhi maj majhul. Yufa'alu fi'il mudhari yang majhul. Baik. Kita ulang lagi biar hafal. Fa'ala. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan fa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun fu'ila yufa'alu. Sekarang khotobah. Khotobah yukhatibu mukhatabatan wa khitaban wa khitaban khatibun khatabun khatib la tukhatib mukhatabun mukhatabun khutiba mukhatabu khatoba dia telah khutbah yukhatibu sedang mukhatabatan apa? Artinya apa mukhatabatan? Khutbah bukan pengkhutbahan tidak cocok khutbah wa khitaban ya sama wa khitaban mukhatibun apa orang yang khutbah mukhatabun orang yang di khutbahi orang yang di nasihat yang di khutbahi yang disampaikan pada dia nasihat khatib berkhutbahlah la tu khatib janganlah engkau berkhutbah mukhatabun waktu atau zaman khutbah khutibah di khutbahi yukhatabu ya, sedang di khutbahi dia sedang di khutbahi paham ya sekarang rasalah tonton rasalah Musila yurasal. Ya, terus kemudian darabah. Darabah yudaribu sa'ada. Sa'ada yusa'idu musa'adatan wasi'adan wasi'adan musa'idun sa'adun sa'id batu sa'id musa'adun musa'adun su'ida yusa'adu qatala qatala yuqatilu muqatalatan waqitalan waqitalan muqatilun muqatalun qatil qatil muqatalun muqatalun qutila yuqatalu jalasa jalasa yujalisu mujalasatan wajilasan wajilasan mujalisun mujalasun jalis la tujalis mujalasun mujalasun julisa yujalasu haraba haraba yuharibu muharabatan wahiraban wahiraban muharibun muharabun harib la tuharib muharabun muharabun huriba yuharabu syaraka syaraka yusharibu musharakatan washirakan washirakan musharikun musharakun sharik la tusharik musharik syaturika yusharaku tala'a tala'a yudhayu wa وطيلا عن مطالع مطالع طالع لا تطالع مطالع مطالع طولع يطالع حافظ حافظ يحافظ محافظة وحفاظا وحفاظا محافظ محافظ حافظ لا تحافظ محافظ محافظ حافظ يحافظ sekarang apa tasrif fi'il madhi dari faraqa ya faraqa faraqa faraqu faraqat faraqata faraqna faraqta faraqtuma faraqtum faraqti faraqtuma faraqtunna faraqtu faraqna yufariqu يفارقوا يفارقان يفارقون يفارقوا تفارقان تفارقنا يفارقوا تفارقان تفارقون يفارقين تفارقان تفارقنا يفارقون يفارقوا kemudian mufaraqatan mufaraqatan mufaraqatain mufaraqatin firaqan فراقا فراقين فراقات فراقا فراقين فراقات مفارق مفارق مفارقان مفارقون مفارقة مفارقتان مفارقات مفارق مفارق مفارقان مفارقون مفارقة مفارقتان مفارقات فارق فارق فارق فارق فارق فارق فارقنا لا تفارق فارق لا تفارق لا تفارق لا تفارق لا تفارق لا تفارقنا مفارق مفارق مفارقان مفارقات فارق فارق فارق فارق فارق فارق فارق فارق فارق فارق فارق فارق فارق فارق فارق فارق فارق فارق فارق فارق فارق فارق فارق فارق فارق فارق فارق فارق فارق penerangan bab ini dinamakan bab fa'ala atau bab al-mufa'alat al-mufa'alata lantaran masdarnya yang termasyhur ialah mufa'alatun mufa'alatan. Di bab ini ada tambahan dua masdar yaitu fi'alan dan fi'alan. Ya, ada dua masdar tambahannya. Gunanya bab ini ialah al-musyarakah, yakni menunjukkan bersekutu antara dua orang, tetapi terkadang tidak menunjukkan kepada musyarakah, seperti safara, tola'a, dan lain-lainnya. Nah, ini menunjukkan musyarakah. Dan ada yang tidak musyarakah. Musyarakah itu adalah perbuatan yang saling timbal balik antara dua orang. Misalnya apa? Rasalah. Kalau khotobah musyarakah bukan? Di situ khotobah diartikan beromong-omong, yaitu saling berbincang. Ya, khutbah juga, khutbah juga. Kalau diartikan khutbah, musyarakah apa tidak? Kalau diartikan khutbah, kalau khutbah itu khutbah yakhtubu, ya, apa salah? Khutbah yakhtubu, bahasan fa'ala yaf'ulu, khatibun. Fa'alnya khatibun bukan mukhatibun. Ya, apa salah ya? jadi ana maknakan khutbah. Artinya adalah saling berbicara. Nah, khotbah ini musyarakah bukan? Musyarakah. Berarti harus ada dua. Khotbah Muhammadun wa Zaidun. Harus ada wawunya, wa, ada atofnya. Khotbah Muhammadun wa Amrun. Muhammad dan Amr saling berbincang. Rasalah, ya ini musyarakah. Ber apa itu? Bertulis apa? Bertulis-tulisan. Yaitu saling menulis surat. Rasalah, saling menyurat, surat menyurat gitu. Rasalah Muhammadun wa akhuhu misalnya. Wa akhuhu. Muhammad dan saudaranya saling surat menyurat. Doroba, berpukul-pukulan. Kalau memukul saja ya doroba, memukul. Tapi kalau ada dua orang yang saling memukul, apa? Doroba, diubah. Ya. Kalau mensurati, rosala yursilu. Rosala yursilu artinya menyurati. Tapi kalau saling menyurati, diganti pasannya. Jadi rosala. Sa'ada, menolong. Kalau ini musyarakah bukan? Menolong, bukan. Bukan musyarakah. Karena enggak ada sa'ada, enggak ada. Ya, menolong yang pakai wazan fa'ala, sa'ada enggak ada. Enggak ada sa'ada artinya menolong. Qatala, memerangi. Nah, ini musyarakah bukan? Ya. Qatala bukan, artinya memerangi. Ya, bukan saling memerangi. Karena nanti yang ini apa yang artinya bukan musyarakah. Nanti kalau diartikan musyarakah dirubah lagi wazannya menjadi tafa'ala. Nah, ini nanti di bab lain. Menjadi tasa'ada. Tasa'ada saling menolong, saling membantu. Tasa'ada Muhammadun wa akhuhu. Muhammad dan saudaranya saling membantu. Kalau sa'ada saja artinya membantu. Sa'ada Muhammadun akhahu. Muhammad menolong atau membantu saudaranya. Qatala, kalau jadikan musyarakah, ya harus dirubah menjadi tafa'ala, yaitu apa? Taqatala. Kalau qatala saja dia tidak bermakna musyarakah. Jalasa, berduduk-dudukan, berduduk-duduk. Berduduk-dudukan, jalasa yujalisu. Nah, ini apa? Musyarakah. Haroba, artinya memerangi. Kalau dijadikan musyarakah, maka taharoba, ya taharobu. Syaroka, bersekutu. Syaroka, yusyariku. Ya. Kalau syaroka ini tidak menunjukkan saling. Tidak. Walaupun artinya bersekutu, tapi tidak menunjukkan saling. Kalau dijadikan saling, berarti apa? Tasyaraka ya tasyaraku. Ya, misalnya, syaraktu Muhammadan. Aku bekerja sama bersekutu dengan Muhammad. Yang menunjukkan saling. Ya, musyaraka tadi artinya saling. Tola'a artinya apa itu? Membaca. Tola'ah. Tola'ah yutoli'u. Mentela'ah. Ya, mempelajari. Ya, kalau membaca, tidak cocok. Ya. Tola'ah. Mutola'ah kan ada bahasa, sudah masuk ke bahasa Indonesia mutola'ah. Tola'ah itu unik, mempelajari masalah. Ya. Ini tidak masuk pada musyarakah. Kemudian hafadha, bertekun. Ya, bertekun. hafadha yuhafidhu, tidak, bukan menunjukkan musyarakah, artinya menjaga. Kalau tahafadha ya tahafadhu, saling menjaga. Faraqa artinya berpisah, tidak menunjukkan musyarakah. Kalau tafaraqa ya tafaraqu, saling berpisah. Sabara bersabar-sabar, ini bukan musyarakah. Jahada bersungguh-sungguh atau berjihad, ya tidak menunjukkan musyarakah. Safara berlayar, yaitu safar, ya tidak menunjukkan musyarakah. Khada'a menipu, tidak menunjukkan musyarakah. Kalau ingin musyarakah, takhada'a ya takhada'u, saling menipu. Paham ya? Huruf-huruf yang bertambah di dalam madhi bab ini ialah satu alif antara fa fi'il dan ain fi'il. Jelas ya? Kaidah membuat fi'il amr sama, caranya sama dengan bab fa'ala. Ada iskak? Ya fi subhanakallah, nikah sendiri dan dah setelah berbatu dengan